Apakah perbedaan sebagian ulama Yaman dengan ulama Saudi Arabia terkait jihad di Yaman adalah perbedaan ijtihadiyah? Ya. Dalam menilai wasiqah, tidak ada ijtihadiyah. Jelas poin-poin dalam wasiqah itu adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, wasiqah taghutiyah. Para ulama sepakat isi wasiqah itu mengandung kekufuran. Bukan masalah ijtihadiyah. Bukan masalah ijtihadiyah. Para ulama sepakat isi daripada wasiqah itu adalah berisi kekufuran. Bagaimana kondisi saudara kita dari pengikut MLM terkait jihad di Yaman? Wallahu'alam. Tiarap. Apakah mereka mengaku itu sebagai jihad atau malah sebaliknya? Belum ada suaranya. Saya belum mengetahuinya. Wallahu'alam bishawab. Bagaimana menyikapi permusuhan kaum kufar, Nasrani, Yahudi dan sebagainya yang juga sedang banyak melakukan pemurtadan di negara kita? Lawan. Menghadapi mereka, sikap kita lawan. Pemurtadan. Nasrani melakukan pemurtadan. Contoh di Kampung Laut, kita lawan. Lawannya dengan cara apa? Tentunya dengan cara yang sekiranya jangan sampai menimbulkan mafsadat kepada dakwah itu sendiri. Contohnya menimbulkan mafsadat, ada orang Kristen langsung pukul. Tangkap sama Brimob kita nanti. Nah, itu. Iya. Jangan begitu cara menghadapinya. Kita juga harus cerdas menghadapi musuh-musuh dakwah ini. Dari kalangan khususnya, dari kalangan Nasrani, Yahudi, dan yang lainnya. Ya. Kita harus cerdas menghadapi yang demikian. Jadi, Nasrani melakukan pemurtadan, kita lawan. Dengan cara yang sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Teknis di lapangan, ya nanti para asatidah, ikhwah, itu akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang jelas, kita harus melakukan perlawanan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jangan sampai kemudian kita melakukan perlawanan menyelisihi dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya harus tetap di atas al-haq, di atas pedoman agama. Teknisnya di lapangan dikoordinasikan asatidah dan ikhwah semuanya. Demikian juga di Kampung Lauje, di Sulawesi Tengah sana, kita juga melakukan perlawanan terhadap misi-misi kristenisasi. Bahkan kita diisukan ini ada gerakan ISIS di Lauje. Sampai gubernur, sampai bupati yang mengatakan ini gerakan ISIS. Kita sampai diblokade oleh masyarakat sana. Alhamdulillah kita berupaya melakukan perlawanan melalui aparat Polda Sulawesi Tengah, kita koordinasi. Alhamdulillah sekarang cair kembali. Yang ternyata itu adalah kesalahpahaman, informasi yang keliru. Nah seperti itu. Teknis-teknis di lapangan, insya Allah kita memiliki pengalaman. Yang jelas kita tidak melanggar syariat. Kita melakukan dakwah sesuai dengan yang dicontohkan oleh salafuna saleh. Mana yang lebih berbahaya antara kaum Syiah Houthi di Yaman dengan para penggembos dakwah Ahlus Sunnah di Yaman? Ya, pendukung perjanjian dengan Houthi. Ya, semuanya berbahaya. Ya, para penggembos juga berbahaya. Houthi di Yaman sudah mengangkat senjata. Ya. Kalau digembosi juga akan berbahaya untuk kaum Muslimin. Jadi tergantung keadaannya. Manakala di Yaman, Houthi juga diperangi, para penggembos pun harus ya, ditangkal. Jangan sampai ini kemudian mempengaruhi para mujahidin ya, untuk kemudian merosot semangat jihadnya. Ya. Kita memang melakukan peperangan di segala sisi. Melakukan peperangan di segala sisi. Ya, baik peperangan langsung dengan mengangkat senjata. Juga yang jangan dilupakan peperangan di dalam menangkal syubhat ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwasanya agama ini tegak dengan dua hal. Dua faktor yang menjadikan agama ini tegak. Ba'dallah. Yang pertama, dengan al-ilmu bil-hujjah. Dengan ilmu, hujjah. Yang kedua, agama ini tegak dengan bisilah, senjata. Ya. Mana yang lebih utama? Yang utama adalah membekali dengan ilmu dan hujjah. Tidak mungkin jihad akan ditegakkan tanpa dibekali oleh ilmu. Ya. Bagaimana kita mengurus ghanimah? Bagaimana kita mengurus apa mengatur para tawanan? Ya. Bagaimana praktek di lapangan jihad itu sendiri? Semuanya harus dengan ilmu yang dituntunkan di dalam syariat. Ya. Tanpa adanya ilmu ini, bisa menjadikan jihad akan salah sasaran. Ya. Jadi membekali ilmu, ya, mempelajari ilmu. Itu dikedepankan. Ya. Perang melawan munafikin. Ya. Para penggembos dakwah. Ya, juga dengan ilmu. Ya. Juga dengan ilmu. Maka penting sekali kita mempelajari ilmu ini. Sebagian orang berkata dengan memberikan bukti dari berbagai sumber bahwa ISIS, jaringan Al-Qaeda adalah boneka buatan apa ini? Buatan orang selain Islam. Mohon dijelaskan. Yang jelas ISIS maupun Al-Qaeda dari segi ya, melawan hukumah, melawan pemerintahan yang sah, itu sudah menunjukkan sebagai jaringan khawarij. Ya. Apapun, apakah dia itu boneka ataupun buatan dari orang-orang selain Islam, yang jelas pemahaman yang sangat menonjol yang kita ketahui dan itu merupakan bukti yang paling kuat, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij. Benarkah Quraisy Shihab termasuk tokoh Syiah? Wallahu alam. Yang saya tahu dia jelas membela Syiah. Apakah ini taqiyah dia? Ataukah tidak, yang jelas kecenderungan kepada Syiah ada padanya.